الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar yang harus kita bersyukur kepadanya adalah kita diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita hadir menghadiri majlis ilmu dalam rangka talabul ilmi syar'i, mendengarkan ayat-ayat Allah, begitu pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya nikmat ini banyak di antara manusia yang tidak bisa mendapatkannya atau belum diberikan kemudahan sehingga taufik untuk bisa melakukan sebagaimana yang kita lakukan. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita mengingatkan suatu perkara yang nampaknya juga perlu diingatkan. Allah subhanahu wa ta'ala firman, "Adzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, dikatakan semuanya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. "Adzkir inna ba'da dzikra." Qala Ibnu Rahim radhiyallahu anhu, "Adzkir bulan-bulan di dalam Islam itu ada berapa? Jumlah bulan di dalam Islam ada berapa?" Dalam Islam yang bukan Masehi. Dua belas. Dalilnya. Sebagaimana saya tanya kemarin, harus terbiasa dengan dalil. Habib, ada berapa bulan dalam Islam? 12. Mana dalilnya? menerapkan dalil ini yang sudah dihafal. Sudah dihafal dan baru hafalannya. Menerapkannya kadang sulit, apalagi kalau orang-orang yang belum memahami yang bagian apa. Nah, alif, mana dalilnya bulan-bulan Islam itu ada 12? Pakai ke belakang, makin enak mikirnya. Abu Hurairah. Abu Rafi Yahya. Mana dalilnya? Abu Talha. Apa? Allah Alam. Abdullah. Ya, siap Abdullah. Apa dulu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-30. Nah, inna iddatash-shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Jadi apa nih ya? Jadi apa? Ada yang baru buat saya yang lagi surat Taubah. Nah, inna iddat syuhur indallah isna asyara syahrat fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah 12. Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12. Itna asyara syahrat fi kitabillah, di dalam kitab kitab Allah. At-Taubah ayat yang ke-36. Sekarang berikutnya, ikhwan pertanyaannya, Hanif, apa saja bulan 12 itu? Apa? Perlu diingatkan ini. Kalau bulannya itu tahu semua, wali-wali mereka ini mikirnya ini Hakim, apa saja 12 bulan itu? Nah, harus benar-benar ya. Nah, Mas Anwar, siap. Jangan lari ke sana. Apa, Mas? Mulanya? Haram, catat. Yang lupa-lupa catat, haram. Terus? Apa? Safar. Yang kedua bulan, Safar. Rabiul awal, Rabiul akhir, yang keempat, yang kelima. Apa yang kelima, Mas? Awas, tak suruh ulangi, tadi enggak bisa nanti. Muharram, Sabar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus genap yang kelima. Rajab. Fauzi, lanjutkan. Apa habis Rabiul Akhir? Jumadil Ula. Nah, Jumadil Ula. Nah, kalau bahasa Arabnya yang sepertinya Jumadil Ula. Mana? Mana? Kalau Rabiul Lagal, kalau Jumadil ke Jumadil pulang. Terus Jumadil akhirah. Nah, ketujuh. Ketujuh, ketujuh apa? Rajab. Delapan. Syaban. Apa? Ruah Ramadan. Ruah Ramadan itu kan? Siapa tadi ruah ya? Nah, masalah ruah. Nah, terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Siapa bisa ulangi? Bulan Arab, ulangi bulan-bulan Arab. Haram. Apa? Jumadil awal. Apa Jumadil awal itu? Apa? Rabiul awal. Nah. Rabiul akhir. Jumadil ula boleh. Jumadil akhirah. Nah, ini 6 bulan, 12 bulan, yakni Al-Muharram, Al-Muharram. Kemudian Sobat, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. 12 bulan di dalam Islam. hendaknya terbiasa dengan bulan-bulan ini dan tidak terbiasa dengan bulan-bulan Masehi. Kenapa? Dikarenakan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulan Masehi itu sudah ada, tapi mereka tidak memakainya. Nah, bulan-bulan Masehi itu sudah ada, zaman Rasul sudah ada. Artinya sekarang 2021 sekarang bulan Hijriah itu 1443 Hijriah, sehingga sudah duluan dia Masehi itu. Tetapi para sahabat ketika itu tidak memakainya, tidak memakainya sampai Umar ketika menjadi khalifah Umar ketika beliau menjadi khalifah, beliau bermusyawarah sehingga beliau membuat penanggalan yang dimulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Nah, menggunakan penanggalan hijriah yang dimulainya itu dari hijrah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'inda Allah 12 syahrat fi kitabillah." Nah, semuanya jumlah bulan isi Allah Tabaraka wa taala itu adalah 12 bulan di dalam kitab Allah. Nah, di antara bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam ayat yang sama, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Minha arba'atul hurum. Di antara 4 dan 12 bulan tersebut ada bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan ashhurul hurum. Ada ashhur Arba'atul Hurum, yakni 4 bulan. 4 bulan. Apa saja bulan-bulan haram yang 4 itu, Abu Zifa? Jangan menges dulu. Apa bulan 4 bulan haram itu? Nurdin, Abu Jana. Apa? Rajab, nah. Apa? Sya'ban. Hah? Ngapain tentu pengaruh-pengaruh Rawan tadi ada? Anda tahu Sya'ban Rawan sekarang? Maksudnya bukan itu. Apa 4 bulan haram itu? Abu Haikal. Rajab, Ramadan. Terus? Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah 50 nilainya. Betul 2 adalah 2. Abdul Wahid, apa saja bulan haram yang paling itu? Dzulqa'dah, Hijjah, Muharram, Rajab. Nah, tanda bulan-bulan haram yang 4 itu adalah 3 bulan berturut-turut satu terpisah. Nah, yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajab, kemudian Rajab. Ini 4 bulan haram yang mulia, yang harus dihormati dan menunjukkan dihormatinya adalah Rasulullah SAW dilarang ketika itu berperang di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan haram. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sekarang berada pada salah satu dari bulan haram. Kita sekarang berada di salah satu daripada bulan bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Maka sebagaimana ada tempat-tempat yang utama untuk mengerjakan ibadah tertentu atau secara umum, dan ada pula waktu-waktu yang utama untuk beribadah secara umum ataupun secara khusus. Terkhusus di kalau di jalan rahimani wa rahimakumullah, di antara bulan, di antara waktu yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk bulan Al-Muharram yang kita berada padanya. Dan sekarang pada tanggal 4 Al-Muharram 1423 Hijriah. Maka di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Al-Muharram ini adalah al-ikhtar minas siyam. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram ini adalah al-ikhtar minas siyam, memperbanyak berpuasa di bulan Muharram. Nah, di antaranya ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, hadis yang sahih, beliau mengatakan puasa yang paling afdhal, afdhal siyam, puasa yang paling afdhal ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Menunjukkan ini bulan yang mulia, kata para ulama, bulan Muharram itu disebutkan dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang dinobatkan kepada Allah itu menunjukkan padanya ada unsur ta'zim, pengagungan, pemuliaan. Ketika apa? Bulan tersebut dinisbahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syahrullah. Al-Muharram, bulannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi, Rasulullah SAW menyatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling utama, salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, qiyamul lail. Luar biasa hadisnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kata para ulama menunjukkan kepada kita semuanya dari hadis ini dianjurkan, disunnahkan untuk secara umum banyak berpuasa di bulan Al-Muharram. Ini tidak menentukan tanggal sekian dan tanggal sekian, secara umum dianjurkan untuk berpuasa. Karena kata-kata Syahrullah Al-Muharram, Al-Muharram itu umum 29 hari atau 30 hari. Sehingga secara keumuman seluruh hari-hari di bulan Al-Muharram. Nah, ini Fathul Rahimani wa rahimahullah. Berkata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala. Qala Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala, kanu yu'azzimuna 13. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, dulu mereka para salaf mengagungkan, menghormati, memuliakan 3 yang 10. Tiga waktu yang 10. Tiga waktu yang berjumlah 10. Yaitu yang pertama adalah al asral akhir min Ramadan. 10 yang pertama yang mereka agungkan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau lebih khusus pada malamnya, secara umum 10 hari terakhir di bulan Ramadan mereka agungkan. Kemudian 10 yang ketiga, yang kedua adalah wal asra al awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah telah berlalu tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga wal asrul awal min al-Muharram, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Biasa para ulama dulu menghormati mengagungkannya. Sebagaimana disebutkan ini dalam kitab Lathaiful Ma'arif halaman yang ke-84. Lathaiful Ma'arif halaman ke-84. Ini karena bin rahimani wa rahimahumullah. Sehingga di antara yang disebutkan oleh para ulama, kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah 10 hari pertamanya dianjurkan untuk banyak berpuasa, secara umum juga ibadah-ibadah yang lain. Sementara Dzulhijjah itu adalah akhir tahun. Akhir tahun, penutup tahun, bulan penutup tahun yaitu Dzulhijjah. Nah, sementara Al-Muharram itu 10 hari pertamanya atau di bulan Muharram, Al-Muharram itu awal tahun. Awal tahun. Sehingga hikmahnya kata para ulama, ketika seseorang di awal tahun dia banyak berpuasa, kemudian di akhir tahun dia pun banyak berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, diharapkan dia mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik di awal. Karena seorang itu dikatakan baik, seorang itu dikatakan sukses, baik dia akhir adalah apa? Ketika awalnya baik dan juga akhirnya baik. Maka harapannya ketika seorang di awal-awal bulan, ya di awal-awal tahun dia banyak beribadah, terus berupa berpuasa, dan di akhir-akhir tahun yakni bulan Dzulhijjah dia pun banyak berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, maka harapannya dia akan husnul khatimah. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara umum dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Al-Muharram. Ini harus dimengerti oleh para tulabul ilm, yang ini tidak banyak dipahami oleh kebanyakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara umum. Adapun secara khusus nas hadis Rasulullah SAW, puasa yang dianjurkan pada bulan Al-Muharram adalah Yaumu Asyura, yakni hari yang ke-10 atau 10 Al-Muharram. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari Asyura, sebelum Al-Muharram. Wa amara bi qiyamihi, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa padanya. Jadi fiilnya Rasul beliau berpuasa di 10 tanggal 10 Al-Muharram, dan juga qaulnya Rasul memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Yaumul Asyura. Nah, Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, yani Al-Harith ibn Rib'i namanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, tanggal 10 Al-Muharram. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yukaffirus sanatal madiyah. Yukaffirus sanatal madiyah. Berpuasa tanggal 10 Al-Muharram atau Yaum Asyura itu menghapuskan dosa tahun yang lalu. Yukaffirus sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini rahimani wa rahimah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa tanggal 10 Al-Muharram, di Yaum Asyura, ternyata dikabarkan bahwasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mereka juga berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Karena mereka meyakini itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa atau umatnya. Nah, hari diselamatkannya Nabi Musa. Nah, dari kejaran Fir'aun, walaupun mereka berpuasa. Maka mendengar ini, Rasulullah SAW bersabda dalam rangka menyelisih Al-Kitab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in bakitu ila qabil, dalam ayat riwayat ila amil muqbil, seandainya aku masih hidup tahun depan, kata Rasulullah, la aku mannat dasi, seandainya aku masih hidup tahun depan, kata Rasulullah, benar-benar aku akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Seandainya aku masih hidup tahun depan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya ma'al ashr. Ma'al ashr maksudnya adalah aku akan berpuasa tanggal 9 bersama dengan tanggal 10. Aku akan berpuasa pada tanggal 9 bersamaan dengan tanggal 10. Tanggal 6. Begitu pula dalam penyebutan riwayat yang lainnya, yang telah dirahimani wa rahimahullah, Rasul menyebutkan tentang berpuasa tanggal 10 Al-Muharram ini, beliau menganjurkan untuk berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya, sum yauman qablahu atau yauman ba'dahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berpuasalah pada hari sebelumnya dan juga atau hari setelah maksudnya ma'al ashr bersama tanggal 10 Al-Muharram. Hadirin yang dirahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itulah para ulama dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan puasa Asyura. Tingkatan-tingkatan puasa Asyura. Beliau menyebutkan tiga atau empat tingkatan puasa Asyura. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi khamatin rahimani wa rahimakumullah, seseorang berpuasa tanggal 9, tanggal 10 dan juga tanggal 11. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah seseorang dia berpuasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11-nya. Ini yang khusus ya, hadis khusus ya. Yang umum tadi bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah dia berpuasa, tingkatan yang kedua dia berpuasa tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 dan 10-nya saja. Atau yang ketiga tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi tidak bisa 3 hari, maka dia 2 hari, tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Tingkatan yang keempat adalah dia puasa shaum yaumi asyura faqat. Dia berpuasa tanggal 10 saja. Dia berpuasa tanggal 10 saja. Maka ini silakan di mana yang dimampui oleh seseorang, tentunya yang paling afdal itu yang lebih baik. Nah, apakah dia berpuasa berturut-turut tanggal 9, 10 dan 11 atau 9 dan 10 atau 10 dan 11 atau tanggal 10 saja, itu semuanya disunnahkan dan tidak ada yang dimakruhkan. Ini adalah fitrah rahim bani wa rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkannya. Tanggal 9 hari apa? Benar, Selasa besok. Nah, kalau tanggal 9 hari Selasa, tanggal 10 Rabu, hari tanggal 11-nya hari Kamis berarti. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya, supaya kita bisa mengamalkannya. Nah, cukup apa langsung dari salihin? Nah, bukan yang tadi dah mungkin semua yang barusan ini. Dan ya, hafalkan dulu yang barusan ini. Nah, faedah yang barusan ini di mukjizah, dibaca-baca kembali supaya